kesehatan dan kesehatan, sehingga kita bisa berjumpa kembali melanjutkan kajian kitab Usul Iman karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan kali ini, ikhwanatina azakumullah, kita akan memulai dengan mengkaji hadis yang ke-105. Qala rahimahullah wa fihima, dan di dalam Sahih Bukhari wa Muslim, an Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Musa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalu ma ba'athani Allah bihi minal huda wal ilmi, permisalan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya, kama talil ghaisil kasir asaba arba, seperti hujan deras yang menimpa permukaan tanah. Fakanat minha ta'ifatun tayyibah qabilatil ma'a fa'ambatatil kala'a wal usbal kathira, maka di antara tanah itu ada tanah yang sangat subur, menyerap air dan menumbuhkan ilalang dan banyak rumput. Wa kanat minha ajadib amsakatil ma'a fanafa Allahu bihan nasa fasharibu wasaqau wazara'u. Di antara tanah itu ada yang ajadib, agak keras tapi bisa menampung air, dan Allah Ta'ala memberi manfaat manusia dengan sebab tanah itu. Mereka bisa minum air yang ditampung tanah itu, menyirami tanaman dan juga bercocok tanam. Wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'at la tumsiku ma'a wa la tumbitu kala. Hujan keras itu juga menimpa tanah jenis lain yang sangat keras dan cadas, tidak bisa menampung air dan tidak bisa menumbuhkan ilalang atau rerumputan. Fadzalika matsalu mafaqih fi dinillah, itu merupakan permisalan orang yang memahami agama Allah ini. Wa nafa'ahu ma ba'athani Allah bihi, dan yang memanfaatkan agama Allah ini seperti yang Allah utus aku dengannya. Fa'alima wa'allama, dia mengetahui agama Allah dengan baik. Wa'allama, dan mengajarkannya. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'sa, juga sebagai permisalan bagi orang yang tidak mengangkat kepala mereka sama sekali untuk menerima ilmu itu. Wa lam yaqbal hudallah alladhi ursiltu bih, dan tidak mau menerima hidayah yang Allah mengutusku dengannya. Barakallahu fikum. Dalam hadis ini ikhwana fiddina azakumullah, terdapat faedah yang cukup banyak. Yang pertama, dalam hadis ini terdapat contoh cara mengajar yang baik, yakni dengan membuat permisalan-permisalan yang bisa dicerna. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa ilmu agama yang beliau bawa itu bagaikan apa ini? Hujan deras yang membasahi bumi. Sedangkan orang yang menerima ilmu agama itu berbeda-beda. Seperti perbedaan tanah yang menerima hujan deras. Ada yang tanah itu subur sehingga bisa menyerap air dan bisa menumbuhkan banyak tanaman. Begitu pula orang yang belajar agama, ada yang betul-betul cerdas sehingga mampu menyerap banyak ilmu dan mampu menyampaikan ilmu itu dengan sempurna, sehingga banyak yang bisa mengambil faedah darinya. Ada juga yang tanah itu ketika menerima hujan deras hanya mampu menampung saja, sehingga tidak bisa menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, menampung air. Ya. Tapi masih mending banyak hamba-hamba Allah yang bisa memanfaatkan air yang ditampung oleh tanah itu. Begitu pula orang yang belajar agama, ada yang memiliki kekuatan hafalan saja, tidak memiliki nalar yang kuat, sehingga dari sisi pemahaman dan pengambilan faedah terbatas. Tapi kalau disuruh menghafalkan, mantap. Sehingga masih bisa diambil ilmunya. Yakni untuk apa ini? Setelah hafalan dan menyimak hafalan, barakallahu, menjaga kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ada juga tanah ketika menerima hujan deras itu bagikan batu yang cadas, yang licin, enggak bisa menyerap air, juga enggak bisa menumbuhkan apa ini? Tanaman. Begitu pula dengan orang yang menerima ilmu agama ini, ada yang barakofikum tidak mau mendalaminya, tidak mau mempelajarinya, menolaknya, tidak mau mengangkat kepalanya sedikit pun untuk mendengar siraman-siraman agama ini. Atau ada yang memang sangat bodoh, walaupun diberi ilmu ini dan itu, enggak paham. Disuruh menghafal, enggak kuat pikirannya, enggak kuat. Nah, tapi kalau disuruh main nomor satu, nah maksudnya ahli main. Nah, tapi dia tak bisa menyerap ilmu agama itu. Dan Rasulullah SAW memberi contoh kepada kita bagaimana cara mengajar yang bagus. dengan diberi permisalan-permisalan yang bisa dicerna. Tentunya untuk membuat permisalan itu kita harus benar-benar apa ini? Memahami sifat-sifat sesuatu yang akan kita gunakan sebagai apa ini? Permisalan, sehingga tidak asal membuat permisalan. Nah, barakallahu. Ini yang pertama. Faedah yang kedua. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa tingkat keilmuan itu berbeda-beda. Jadi walaupun belajar dari guru yang sama, hasilnya itu beda-beda. Ya, ada yang memuaskan, ada yang cukup, ada yang kurang. Sama-sama duduknya, sama-sama mendengarnya, sama-sama mencatatnya, tapi hasilnya itu ada yang memuaskan, ada yang cukup, ada yang kurang. Nah, sehingga hal semacam ini harus dipahami baik-baik oleh setiap pendidik dan pengajar, bahwa hal semacam itu adalah hal yang biasa. Walaupun demikian, kita harus memiliki semangat bagaimana supaya anak didik kita ini memiliki hasil yang memuaskan. Barakallahu. Yang ketiga, faedah yang bisa kita ambil. Dalam hadis ini terdapat keutamaan ilmu. Nah, di antara keutamaan ilmu ialah bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri, diri orang yang mempelajarinya, dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi keutamaan ilmu ialah bisa bermanfaat untuk orang yang mempelajarinya dan orang lain. Barakallahu. Sebagaimana tanah thayyibah atau ajadib yang di samping bermanfaat untuk dirinya juga bermanfaat untuk yang lain. Barakallahu. Adapun keutamaan ilmu yang lain sebagai tambahan faedah, bahwa belajar ilmu agama ini termasuk jihad fisabilillah. Sebagaimana hal ini sering disampaikan oleh Asy-Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahu taala, bahwa menuntut ilmu agama ini termasuk nau'un minal jihad fisabilillah, termasuk jenis jihad fisabilillah. Beliau menyampaikan alasan bahwa tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala ini dengan dua perkara. Yang pertama ialah bil ilmi wal burhan, dengan ilmu dan bukti yang jelas tentang kebenaran agama ini. Dan yang kedua, bil qital wassinan, dengan perang dan tombak. Ya. Jadi kalau kita belajar ilmu agama ini, mengajarkannya, mendakwakannya, maka kita telah ikut serta berjihad fisabilillah, menegakkan kalimatullah. Di sisi yang lain, dengan cara perang melawan orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin dan menindas mereka. Kalau dua perkara ini dijalankan dengan sebaik-baiknya, maka akan tegaklah kalimatullah fil ardh. Sehingga kita harus semangat untuk belajar ilmu agama ini, karena nilainya termasuk jihad fisabilillah. Mengapa dikatakan jihad fisabilillah? Karena jihad itu makna bahasanya adalah sungguh-sungguh dan berjuang dengan menghadapi banyak rintangan. Belajar ilmu agama di masa sekarang ini penuh dengan pengorbanan, kesungguhan. Dikarenakan sudah banyak yang menjauh dari ilmu agama ini. Sudah banyak yang meremehkan keutamaan ilmu agama ini. Bahkan dukungan belajar ilmu agama ini semakin hari semakin berkurang. Maka orang yang menempuh ilmu agama saat ini dengan sungguh-sungguh, sampai mengorbankan waktunya, sampai dicela, dilecehkan dan sebagainya, itu betul-betul membutuhkan perjuangan yang besar. Dan ini termasuk makna jihad. Sebagaimana kalau perang butuh pengorbanan fisik, ya, mental dan lain sebagainya, bahkan nyawa. Ini keutamaan ilmu yang kedua. Keutamaan ilmu yang ketiga, ilmu itu lebih utama, ya, mempelajari ilmu agama itu lebih utama daripada ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala, sahabat yang mulia, pernah menyatakan, tadarusul ilmi sa'atan minal laili khairun min ihya'iha. Belajar ilmu agama satu jam saja di malam hari itu lebih utama, lebih baik daripada apa? Salat malam sepanjang malam itu. Seperti sekarang ini kita belajar ilmu agama satu jam di malam hari, ini keutamaannya lebih besar, pahalanya lebih banyak daripada kita habis sholat isya, sholat malam sampai subuh. Nah, sehingga harus semangat belajar ilmu agama itu, karena nilainya lebih baik daripada ibadah sunnah. Nah, bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala juga pernah menyatakan dengan jelas dan tegas, talabul ilmi afdhalu min sholatin nafilah. Menuntut ilmu agama itu lebih utama daripada sholat-sholat sunnah. Itu, ya. Ini bukan berarti meremehkan sholat sunnah, bukan. Ini sebagai bahan pertandingan saja. Kalau belajar agama itu betul-betul nilainya ibadah, bahkan lebih utama daripada ibadah-ibadah sunnah. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Wahb rahimahutaala, murid Al-Imam Malik, muridnya Imam Malik, Ibnu Wahb. Pernah Ibnu Wahb duduk bermajelis bersama Imam Malik, menimba ilmu dan merja'ah bersama beliau. Kemudian Ibnu Wahb ini tergesa-gesa untuk menutup kitabnya, segera mau bangkit, ya, dengan pertimbangan terlalu lama belajarnya nanti enggak bisa sholat sunnah. Maka Imam Malik melihat Ibnu Wahab yang sedang kemas-kemas tadi, bertanya, Aina turid, mau kemana? Kata Ibnu Wahab, Ubadir ila sholat, saya ingin bergegas melaksanakan sholat sunnah. Terlalu lama belajar, ya, nah, mau sholat sunnah. Maka Imam Malik mengatakan, Laisa hadha alladhi anta fihi duna ma tadhabu ilaihi idha sahha fihi niyyah. Belajar ilmu tadi yang kamu lakukan bersamaku. Nah, nilainya tidak lebih rendah daripada sholat sunnah yang akan kamu lakukan. Barakallahu. Ya, tidak lebih rendah daripada sholat sunnah yang akan kamu lakukan. Artinya derajatnya itu apa ini? Tinggi. Ibnu Wahab menganggap masih tinggi apa ini? Derajatnya sholat sunnah. Sehingga ditegur oleh Imam Malik rahmatullah. Ini keutamaan ilmu yang ketiga. Yang keempat, di antara keutamaan belajar ilmu agama, orang yang belajar ilmu agama dan berhasil dalam mendapatkan ilmu agama itu, berarti dia telah berhasil mendapatkan warisan terbaik para nabi. Para nabi dan rasul tidak mewariskan harta, mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang berhasil mengambil ilmu nubuwah sebanyak mungkin, maka dia telah berhasil mendapatkan warisan nabi yang paling berharga dalam jumlah yang besar. Sebagaimana manusia rebutan warisan, ya. Kalau dapat warisan banyak, maka dia dianggap apa ini? Beruntung. Kalau warisan orang tua yang biasa-biasa, ini warisannya para nabi. Rebutan. Para siapa yang banyak mendapatkannya, maka dia adalah orang yang paling beruntung karena mendapatkan banyak warisan dari para nabi. Bukan warisan orang biasa, warisan para nabi. Ini keutamaan yang keempat. Keutamaan yang kelima, menuntut ilmu sehingga sampai menjadi ahlul ilmi, mengangkat derajat seseorang. Di dunia wal akhirah. Sebagaimana sering kita dengar firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat para orang yang beriman dari kalian dan yang diberi ilmu agama ini. Di dunia derajatnya itu disetarakan dengan penguasa, disejajarkan dengan raja atau presiden. Nah, kalau sudah jadi presiden atau jadi raja, sudah dianggap apa ini? Sukses karirnya di dunia karena menjadi orang nomor satu di negeri, ya. Indonesia begitu, RI satu. Padahal untuk mendapatkannya susah. Menjadi orang nomor satu di negerinya itu karena cuma satu saja. Maka untuk mendapatkan kedudukan yang setara dengannya di dunia, yang bisa didapatkan oleh banyak orang, gak cuma satu orang yang boleh, ya, dengan belajar ilmu agama sehingga menjadi ahlul ilmi. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taatilah Allah dan rasulnya dan orang yang mengurus urusan kalian. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya waliul amri itu ada dua, umara dan ulama. Umara penguasa ngurus dunianya, ulama penguasa yang mengurus akhiratnya. Sehingga sebuah negeri itu ada dua penguasa. Penguasa di dunia umara, penguasa urusan akhirat ialah ulama. Kalau dua penguasa ini saling berta'awun alal bir wa taqwa, maka akan makmur negeri tersebut. Tapi kalau dua penguasa ini saling bertegang atau berta'awun alal ismi wal udwan, maka hancurlah negeri itu. Nah, orang yang berilmu ini bisa memiliki kedudukan yang tinggi di dunia ini, setara dengan apa ini? Penguasa. Walaupun tidak menjadi penguasa, nah, dihormati layaknya raja dan penguasa. Nah, adapun di akhirat, jangan tanya lagi, ya. Di sana orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya memiliki derajat yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya hanya bisa dicapai kalau kita rajin belajar apa ini? Ilmu agama. Nah, keutamaan ilmu yang lain, yang keenam, orang yang berilmu agama dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi yang sejajar dengan malaikat. dalam mempersaksikan tauhidullah. Syahidallah annahu la ilaha syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Nah, jadi yang mempersaksikan bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, itu ialah Allah sendiri. Kemudian juga disaksikan oleh siapa ini? Malaikat. Kemudian ulul ilmi, orang yang berilmu agama. Termasuk kehormatan menjadi saksi istimewa dalam urusan yang sangat besar yang menentukan keselamatan seseorang di dunia dan akhirat nanti, yakni tauhid. Hanya orang yang berilmu agama yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersaksikan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian keutamaan ilmu yang ketujuh. Ya. Ilmu ini bisa menjadi cahaya yang menerangi manusia baik dalam urusan agamanya maupun dunianya. Dalam urusan agamanya, dia jelas bagaimana beribadah kepada Allah karena memiliki apa ini? Petunjuk yang jelas. Dalam urusan dunianya, dia tidak terjebak dalam perkara-perkara yang batil, yang menyimpang dari syariat, karena dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Ini hanya bisa dimiliki oleh orang yang apa ini? Memiliki ilmu agama. Maksud dari ini semuanya kepada putina asaqullah ialah mengingatkan kita agar kita tidak loyo ketika belajar ilmu agama itu. Harus semangat, karena tidak ada yang rugi ketika belajar ilmu agama itu. Semuanya bermanfaat, semuanya bernilai ibadah, semuanya bisa membantu seseorang untuk menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini faedah hadis yang ke-105. Selanjutnya hadis yang ke-106. Walahuma juga diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wa Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, marfu'an sampai pada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Idza ra'aytumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu. Jika kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, fa ulaika alladzina sammallahu, maka itulah orang yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Fahdharuhum, hati-hatilah dari mereka. Seperti yang telah saya sampaikan pada perjumpaan-perjumpaan yang lalu, bahwa di antara ayat-ayat Al-Qur'an itu ada ayat-ayat mutasyabihat. Ayat Dan di antara makna ayat-ayat mutasyabihat itu ialah ayat-ayat yang masih samar maknanya, yang kemudian dijelaskan dengan ayat-ayat muhkamat yang merincinya. Maka ketahuilah kepada pecinta Allah semua, di antara faedah hadis ini bahwa ciri ahlul ahwa wal bidah ialah ittiba'ul mutasyabihat, mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Makna mengikuti ayat-ayat mutasyabihat itu ialah menjadikan ayat-ayat mutasyabihat itu sebagai dalil untuk menguatkan penyimpangan dan kebid'ahannya. Dan tidak membawa ayat-ayat mutasyabihat itu kepada ayat-ayat muhkamat yang menjelaskan, sehingga terjadi pertentangan. Ya, mereka mengesankan kepada kaum muslimin bahwa ayat yang satu dengan ayat yang lain itu saling apa ini? Bertentangan. Kenapa? Ya pantas mereka berpegang teguh dengan ayat yang masih mutasyabihat. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang teguh dengan ayat yang apa ini? Muhkamat. Yang mutasyabihat dikembalikan ke ayat yang muhkamat. Seolah-olah apa ini? Bertentangan. Padahal tidak. Nah itulah ciri khas al-awwal bid'ah, mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, menjadikan ayat-ayat mutasyabihat yang masih samar sebagai dalil untuk menguatkan kebid'ahannya atau penyimpangannya, karena agak cocok-cocok sedikit begitu, ya. Nah, padahal maksudnya tidak sebagaimana yang mereka maukan. Hanya saja mereka sengaja tidak mengembalikan penjelasannya kepada ayat-ayat yang muqamat. Kalau dikembalikan, maka tidak bisa dipakai untuk mereka sebagai main dalil. Tapi kalau pakai ayat mutasyabihat kan agak mirip-mirip sedikit, ya. Nah, dipoles-poles begitu supaya terlihat apa ini? Rasional dan logis, ya. Nah, bisa diterima. Ketika ada yang menyodori ayat yang muhkamat yang menjelaskannya, mereka dengan enteng menyatakan dia punya dalil, kita juga punya dalil. Sehingga dia sadar atau tidak mengesankan bahwasanya ayat Allah itu satu sama lain saling apa ini? Bertentangan. Padahal enggak ada ayat yang bertentangan, ya. Enggak fikir. Dan mereka ngotot pegang ayat itu, ya. Aku pegang ayat ini, kamu pegang ayat itu, ya. Enggak pernah ketemu. Padahal harusnya yang mutasyabihat itu dikembalikan kepada ayatnya muhkamat yang benar. Cuma cirinya al-awwal bid'ah cuma ittiba'ul mutasyabih atau mutasyabihat. Dijelaskan oleh al-imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah dalam kitab beliau Muskilul Athar, ketika menyebutkan ayat ini, beliau menyatakan yakunu ahlul haq fil mutasyabih minal Qur'an yardunau ila alimihi. Ahlul haq yani ahlus sunnah wal jamaah dalam menyikapi ayat-ayat Al-Qur'an yang masih mutasyabihat dikembalikan kepada yang paling tahu tentang ayat mutasyabihat itu, wallahu azza wa jalla, yakni Allah azza wa jalla. Kalau ada ayat mutasyabihat yang masih samar, maksudnya apa? Ya kembalikan saja kepada orang yang paling tahu atau zat yang paling tahu. Zat yang paling tahu tentang maknanya ayat mutasyabihat itu, siapa itu? Allah azza wa jalla. Nah, bagaimana kita bertanya kepada Allah, padahal kita bukan nabi. Barakallahu. Jawabannya ialah summa yaltamisuna ta'wilahu minal muhkamat allati hunna umul kitab. Dengan cara mencari penjelasannya pada ayat-ayat yang muhkamat, yang merupakan induk daripada Al-Quran atau mayoritas Al-Quran. Itu kebanyakan ayat muhkamat. Fa'in wajaduhu fiha amilu bih. Kalau ternyata berhasil mendapatkan ayat yang memperjelasnya, maka diamalkan. Nah, kama ya'maluna bil muhkamat, sebagaimana mereka mengamalkan ayat-ayat muhkamat. Fa'ilam yajiduhu fiha litaksiri ulumihim anhu lam yatajawazu fi dalikal iman bih waradtu haqiqatahu ilallahi ta'ala wala mistamilu fi dalika dunun alati kharmallahu ta'ala. Jika ternyata tidak menemukan penjelasannya dalam ayat-ayat muhkamat dikarenakan keterbatasan ilmu mereka, maka mereka pun tidak mau melampaui batas. Mereka tetap mengimaninya sebagai suatu kebenaran dan mereka serahkan hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak kemudian menggunakan dugaan-dugaan saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin maksudnya begini, mungkin enggak dipakai, mungkin itu ya. Nah. Itu beda dengan ahlul awak wal bidah. Begitu melihat ayat mutasyabihat, mata mereka langsung melek. Cocok ini dengan apa yang kita pahami. Nah. Mereka tidak mau kemudian susah payah mencari penjelasannya dalam ayat-ayat yang muhkamah. Kenapa? Takut terbongkar ketuknya. Sehingga jangan heran kalau ahlul awak wal bidah atau kelompok-kelompok sempalan dalam Islam yang sesat dari jalan yang benar, dalilnya itu ada Al-Qur'annya. Cuma yang dipakai itu rata-rata ayat apa ini? Mutasyabihat, yang maksudnya itu enggak seperti itu, tapi mereka bawa supaya sesuai dengan keyakinan mereka. Ya. Nah, ada kesamaran ayat itu. Harusnya mereka perjelas dengan ayat yang muhkamat yang lain supaya tidak terkesan pertentangan ayat satu dengan yang lain. Tapi mereka enggak melakukan dan motot, ya. Kalian punya dalil, kami punya dalil. Nah, itulah bahayanya ahlul ahwa wal bidah, sehingga mereka itu sering ya menebar syubhat. Subhat sama subhat itu mutasyabih, subhat itu yang samar-samar itu ya, sebetulnya bukan dalil, sebetulnya bukan hujjah. Kenapa? Karena masih remang-remang. Ya, kalau telusuri justru subhat-subhat mereka atau dalil-dalil yang mereka anggap sebagai dalil yang sebetulnya subhat itu memakan mereka sendiri, ya. Sebagaimana istilah senjata makan apa ini? Tuhan. Setiap dalil yang dipakai oleh ahlul ahwa wal bidah itu sebetulnya bisa digunakan untuk membantah mereka. Loh, kok bisa? Nah, iya, itulah keutamaannya orang yang berilmu, yang termasuk thayyibah dari itu, ya. Tanah yang bagus, yang cerdas, cemerlang, ya. Mereka itu mampu mengambil istimbat dengan cara semacam itu. Senjata lawan dipakai untuk memusnahkan lawan itu sendiri. Sering para ulama, ya, Syekh Fulan atau Fulan membantah fulan sendiri. Nah, maksudnya fulan berkata dalam kitabnya semacam ini, ya, itu merupakan bantahan untuk pernyataannya sendiri dalam kitabnya yang lain. Atau keyakinan si fulan dengan dalil semacam ini itu sebetulnya membantah fulan itu sendiri. Nah, itu semuanya contoh-contoh dan penjabarannya. Nah, bagiannya ahlul ilmi, karena mereka termasuk tanah yang thayyibah, ya, tanah yang bagus, subur, orangnya cerdas, ya, apa yang tidak sampai kepikiran kita itu sampai kepikiran mereka, ya. Itulah sebabnya Allah berfirman, wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atas orang yang berilmu itu ada yang lebih pintar lagi. Sehingga kalau kita mengalami jalan buntu, enggak paham ini maksudnya apa, ya, jangan kemudian memakai apa yang dzon atau dzunun tadi itu. Ya, mungkin seperti ini, mungkin oh, ini mungkin salah. Ya. Nah, dah berhenti sampai di situ. Tanyakan kepada apa ini? Orang yang di atas lagi ilmunya. Nanti akan menemukan jalan apa ini? Keluar. Maksudnya begini. Oh iya. Itu faedahnya. Jadi kalian jangan menganggap belajar ilmu agama itu paling itu saja, materinya juga sama. Enggak, ya. Semakin mendalam, semakin tinggi ilmunya, semakin pintar orangnya, bisa banyak mengambil faedah yang tidak bisa diambil oleh di bawah mereka. Orang yang kelas jadi pohon. Sehingga banyak sekali ulama-ulama yang cerdas tadi mengambil faedah satu hadis sampai puluhan faedah, bahkan ratusan. Yang mana kalau kita yang menjelaskan paling-paling bisa ngasih faedah 1, 2, 3 selesai, ya. Nah, dan mereka enggak, bisa sampai sekian puluh faedah, bisa sampai 100 faedah, bahkan satu hadis penjelasannya satu kitab. Nah, sekali lagi saya ingatkan untuk diri saya pribadi dan juga untuk antum semuanya, hendaklah kita bersungguh-sungguh belajar ilmu agama, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala agar istiqomah. Karena jalan menuju ilmu itu terjal, enggak semulus yang dibayangkan. Banyak godaan. Awal-awal semangat, tambah lama tambah loyo, akhirnya loyo, ya, nah, enggak jadi, ya. Pensiunan thalibul ilmi, jadi veteran. Nah, saya dulu pernah hafal Al-Quran 30 juz. Saya dulu pernah hafal hadis Bulughul Maram. Saya dulu pernah hafal Umdatul Ahkam. Pernah hafal Matan Usul Salasa. Nah, dulu sekarang hilang semua. Pensiunan, thalibul ilmi, wal mustaan. Kalau yang itu namanya menuju ilmu itu betul-betul banyak apa ini? Rintangannya. Harus sabar. Ya, sabar, istiqomah, dan yang paling penting banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan Allah yang memberi kita keteguhan, kesabaran, kekuatan, sudah enggak akan betah lama-lama belajar itu, ya. Jalan menuju surga itu sangat panjang. Ya, jalan menuju ilmu juga banyak, sangat panjang. Tapi akan dimudahkan bagi siapa saja yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada pertanyaan. Ada sebuah permisalan dari seorang kiai dalam rangka membolehkan merokok. Oh, baik. Merokok itu sebagai pembeda kita dengan kebo. Kebo itu kerbau, ya. Kebo enggak ngerokok kalau manusia merokok. Ini bukan permisalan, perbandingan. Nah, wallahustaz. Nah, ini tidak boleh semacam ini, para pekerja. Ya. Tanya bagaimana jawabannya? Oh, tidak usah dijawab. Ibu. Ngelayani orang kayak gini gak habis-habis ya. Nanti kalau ada yang bilang tuh pemabuk baru manusia, gak ada kerbau yang minum khamar. Ya, nah, taraf itu ya rusak kayak gitu ya. Nah, bisa-bisa aja gitu. Jadi tidak usah dijawab dan tidak usah diladeni, ya. Kita hanya mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi daya kepada kiai yang semacam itu, barakallahu, supaya tidak seenak sendiri dalam berbicara masalah agama ini. Boleh bikin permisalan tapi yang sopan. Ya. Nah. Doa bersama-sama tidak apa-apa karena kita bukan nabi. Kalau nabi doanya mustajab, sedangkan kita tidak, pasti. Makanya berjamaah sama-sama supaya mustajab. Nah, ini juga perlu, ini namanya kias akli ya. Ini enggak boleh dalam agama ya. Kalau seandainya agama ini kias-kiasan kayak gini rusak semua. Akal-akalan kayak gini rusak semua, ya. Nah, begitu. Jadi tidak boleh bilang sepanjang itu. Nah, Rasulullah tidak mengajarkan, berarti tidak kita contoh, ya, seperti itu. Karena Rasulullah dijadikan sebagai apa? Uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya, apa gunanya mencontoh Rasul? Ya. Nah, kalau gini aturannya, ya nggak ikuti Rasul semua, banyak itu. Ya, sebagaimana tiga orang yang bertanya kepada Ummahatul Mukminin tentang ibadahnya Rasulullah, tiga orang itu jelas sekali ibadahnya begini-begini. Mereka kemudian bilang, nah kita nggak nabi. Yang gak boleh kayak nabi santai-santai gitu, kudus jampuni dosanya yang lalu atau mungkin akan datang. Nah kalau kita kan gak ada jaminan, ya kita ya harus lebih baik daripada nabi. Gak boleh tidur malam udah sholat terus, puasa terus, gak boleh pakai gak puasa, gak boleh nikah. Tuh. Apa jawaban Rasulullah? Saya adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ya tidur, ya sholat, ya berbuka, ya puasa, ya menikahi wanita. Man rohiba sunnati paling samin. Itu argumennya. Pantas nabi badannya santai-santai aja. Sudah masuk surga, diampun dosanya. Nah, kan kita-kita ini gak bisa kayak gitu. Nah sama ini. Nah, pantas nabi doa sendirian. Mustajab, maka kita harus sama-sama supaya mustajab. Kalau enggak, ya enggak. Dan gitu, ya. Jadi rusak. Jadi kalau memang mereka ini sudah mulai akal-akalan dalam berdalil dalam masalah agama ini, para penasihat semua akan rusak. Dan kita tidak perlu meladeni mereka. Karena mereka itu sebetulnya tidak ingin al-haq. Dan kalau orang itu sudah tidak ingin al-haq, maka percuma kita melayani mereka. Hanya satu yang kita lakukan. Apa yang? Ya, doakan saja supaya orang-orang yang suka doa jama'in itu dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak main akal-akalan dalam agama ini, ya. Rusak semua. kamu gak ngerokok tebu. Kamu doanya sendiri, mentang-mentang sombong kamu. Itu kan orang doa sendiri dia bilang sombong, gaya membanggakan diri. Kenapa? Sok mustajab doanya. Kayak nabi aja. Hanya lama-lama yuk rusak ya. Jadi enggak usah dijawab juga. Tolong jawabannya untuk menjawabnya. Enggak usah dijawab dua-duanya. Nah, jawaban yang satu, doakan saja mereka dapat apa ini? Hidayah. Barakallahu. Ya. Kalaupun kita jawab dengan akal kita, nanti mereka yang akalnya bulus juga itu menjawab lagi dengan akalnya. Enggak habis-habis. Nah, tujuan mereka itu sebetulnya ialah untuk menolak al-haq dan memenangkan apa ini? Kebatilan. Nah, kalau sudah seperti itu, haram bagi kita mendebat mereka. Nah, termasuk jidal yang madmum tercela. Tidak dilatihnya ahsan. Nah. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Barakalakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.